Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang ketiga daripada rukun-rukun sembahyang, takbiratul ihram. Yang ketiga takbiratul ihram. Dalil hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud dan lain-lain bahawa Nabi SAW bersabda, miftahus salah at-tuhur wa tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim. Kunci sembahyang adalah bersuci. Permulaannya ialah takbir dan penghujungnya ialah memberi salam. Maksudnya, kalau tidak ada bersuci, tak ada taharah, maka tidaklah terjadinya sembahyang. Kena ada anak kecil dulu nak buka sembahyang, maka pembukaannya dengan taharah. Wa tahrimu at-takbir, dan tahrimnya, tahrimnya asalnya pengharaman, bukan permulaan. Tahrim maknanya pengharaman, tapi diterjemah itu dengan permulaan ialah takbir. Wa tahlilu at-taslim, asalnya kalau kita terjemah, dan penghalalnya balik ialah salam, tapi diterjemah sini dengan penghujung, bukan dengan arti, dengan makna selalu dah. Jadi maksudnya, sebelum daripada kita bertakbir, ada banyak perkara yang halal kita buat. Bila kita bertakbir, maka haram kita buat benda tu. Sebab tu dari takbir itu panggil takbir ihram. Ihram maknanya mengharamkan diri. Macam kita ihram haji, kita mengharamkan diri kita. Mengharamkan dari apa? Mengharamkan daripada perkara yang haram dalam haji. Mengharamkan pakai baju jahit, mengharamkan pakai apa benda ni, minyak wangi dan seumpamanya benda-benda yang haram. Lepas tu panggil ihram. Maka ihram dengan sembahyang dia ada ihram juga. Tapi kita duk berasanya haji je ada ihram. Sembahyang ni ada ihram. Ihram itu iaitulah takbir. Bila kita takbir, maka haram cakap, haram minum, haram makan, haram buang, haram nampak, haram jalan. Tak boleh lah. Lepas tu panggil ihram. Ihram mana mengharamkan diri. Ahrama, ahrama, yuhrimu, ihrama. Madinya berbunyi ahrama. Fi'il mudhari'nya berbunyi yuhrimu. Masdarnya ihrama. Mengharamkan. Apa haram? Cakap. Sebelum takbir boleh cemam. Tapi bila kita kata Allahu Akbar masuk sembahyang, haram cakap. Maka kita takbir itu adalah takbir ihram. Takbir itu adalah Allahu Akbar. Takbir ihram, takbir mengharamkan permulaan sembahyang. Sebab tu takbir lepas daripada takbir ihram bukan takbir ihram lagi, takbir intiqalah dia ni. Dah hak haram dah. Jadi takbir rakaat bukan takbir ihram. Dia tidak mengharamkan apa. Dia tetap haram sebelum daripada salam. Adapun takbir mula-mula sembahyang, kita mengharamkan minum air. Mengharamkan bermain, mengharamkan melompat, makan sebagainya dengan sebab takbir masuklah sembahyang. Sebab itu dipanggil wa tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim. Dan kita halalkan balik apa yang haram, iaitu dengan assalamualaikum. Maka halal balik minum air walaupun tak wirid lagi. Halal dah minum air, halal dah cakap, halal dah sembang, halal dah menopak, halal dah bergurau, halal dah makan. Itu panggil tahlil. Baik, dipanggil takbir sebab kita kata Allahu Akbar. Dipanggil ihram sebab kita mengharamkan beberapa perkara yang haram di dalam sembahyang. Sebelum tu halal. Caranya takbiratul ihram mesti dengan lafaz Allahu Akbar. Kerana yang datang di dalam sunnah, mana-mana hadis pun Nabi tak pernahlah takbir lain daripada Allahu Akbar. Sebab tu maksud takbir Allahu Akbar. Kalau kata Allah saja bukan takbir. Akbar saja bukan takbir. Allah lafzul jalal. Akbar isim tafdil, menunjukkan lebih besar daripada yang lain. Maka kita himpunkan dua kalimah 8 huruf Allahu Akbar, maka jadilah takbir. Kalau kata takbir, kita pun kata akbar, itu bukan takbir. Takbir Allah, bukan takbir itu. Takbir Allahu Akbar, baru itu. Walau bagaimanapun tidak mengapa sekiranya ada penambahan yang tidak mengubah nama Allah tersebut, seperti menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbaru. Allahu Akbaru. Tidak mati ra tu. Tak susah-susah. Kata gara tu imam nak baca gitu. Nah. Ha, babe, lari makna tak lari sini. Degi sebut tang saja. Nah, yang comelnya mati. Pasal dia tidak ada mak. Kaedah huruf Arab lah. Nah, macam Arab Zaidun dia baca Zaid. Nah, kita baca Zaidun tak salah dah. Tapi di segi pronoun sebut tang dia. Nah, lebih fusahah, lebih fasih dengan dimatikan dia. Nah, sebab kita wakaf situ. Jadi kalau ada tu imam ke apa-apa dia pergi takbir gini. Allahu Akbar. Ha, dah sampai leh. Dah sampai niat warakah. So, cuma bunyi ganjil lah. Jangan apa sebut gitu. Tapi makna? Makna tak lagi. Allah Maha Besar. Nah? Ha. Macam lain-lain pun begitu jugalah. Nah? Penghujung-penghujung yang kita tidak matikan dia. Tidak rosak maknanya. Nah? Ha. Contoh yang mudah dalam doa kunut. Tu imam baca Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma wa barik lana fi ma ataita. Ha, gitu. Ta tu dia berbunyi. Nah, tak ada masalah. Nah, ha. Dah mati, mati comel. Makna kalau kita matikan Allahumma hdini, Allahumma hdina fi man hadait. Dengan Allahumma hdina fi man hadaita sama saja. Hadait, hadaita orang yang kau telah beri petunjuk. Nah, ha. Jadi kalau adalah seimam baca gitu, Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita. Dah sama parakahlah. Terus kata subhanallah. Ya. Faham tak? Ha, sama je makna. Nah, ha. Tapi mati lebih sedap didengarlah. Dia gitu saja. Nah, tapi jangan siapa tu di angin pula. Allahumma hdina fi man hadait. Oh bunyi. Ha, apa gitu. Dia jangan nebeng-nebeng sangat, sedikit saja mati. Nah. Ha. Siapa cik bunyi. Ha, macam Twitter. Atau Allahul Jalilul Akbar. Sekiranya ditambah kalimah yang bukan sifat Allah Taala seperti Allahul Akbar. Atau mengubah susunan lafaz tersebut seperti Akbarullah, maka takbir tersebut tidak sah, tidak dikatakan takbir. Jadi balik. Ya, nazam dia berbalik. Atau Ar-Rahmanu Akbar tak jadi. Ar-Rahimu Akbar tak jadi. Dia kena Allahu Akbar. Itulah yang Nabi takbir. Sallu kama raaitumuni usalli. Semayang kamu semana yang kau ketahui aku ni semayang. Maka Nabi semayang, yang tahunya sahabat, kita tak tahu. Sahabat ceritanya Nabi bila takbir Allahu Akbar. Gitulah dia sebut sama. Nah, tak sebut kalimah lain. Maka dia kata sallu kama raaitumuni usalli. Kita kata lain daripada itu, maka dak sebagaimana Nabi semayang. Dalilnya ialah kemestian mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah SAW. Baginda sentiasa bertakbir menggunakan lafaz tersebut ketika takbiratul ihram. Nah. Ha. Baik. Kita ingatlah yang takbiratul ihram rukun sembahyang. Angkat tangan bukan rukun sembahyang. Takbir tu mana lafaz mulut kita. Allahu akbar. Tangan tak angkat sikit pun. So. Ha, kerana angkat tangan adalah sunat-sunat sembahyang. Angkat tangan tak takbir, tak sah. Nah, ha. Ramai orang yang berlakunya tangan angkat tapi mulut tidak bertakbir. Hak tu ramai. Yang tangan tak angkat, mulut bertakbir, hak tu jarang kita jumpa dah. Tangan duduk bawah, mulut ya Allahu Akbar. Jarang jumpa. Nah, ha. Tapi kalau angkat tangan tapi mulut gerak tapi tak bunyi Allahu Akbar. Nampak? Ha, hak tu ramai tu. Hak tu tidak sah. Dia bisik, tak dengar benda. Kosong. Nah, dia kena berlapar. Ha, tengok dia buat lagi. Syarat takbiratul ihram. Bagi memastikan takbiratul ihram itu sah, maka disyaratkan supaya melakukan beberapa perkara berikut. Nah, dia ada syarat. Tidak ada syarat, tidak ada masyruq. Masyruq maknanya lapas takbir itu. Tak dikira. Yang pertama, ketika melafazkan, hendaklah berada dalam keadaan berdiri. Tidak sah takbir tersebut sekiranya dia melafazkan ketika hendak berdiri menunaikan sembahyang. Baik. Syaratnya mesti dalam qiyam, dalam berdiri. Maknanya berdiri betul. Jadi kalau kita tengah bangun, nak berdiri dalam bangun tu Allahu Akbar selalu. Tak jadi. Kerana syaratnya mesti berdiri. Nak dikiam dulu baru takbir. Bukan takbir baru kiam. Sebab itulah di dalam dalam rukun ada rukun. Mana di dalam rukun kiam itulah adanya takbir. Jadi biar berdiri tu. Dalam berdiri nak bangun, tak dalam berdiri tegak, Allah. Masa tegak dah baru akbar. Jadi gaduh nak pergi ke mana? Nah, nak pergi tengok pentaramat. Malam ni ada main. Ke bila? Malam ni? Malam ni main. Dah ada joget, ada drama, ada lawak jenaka, ada. Nak? Gilah tengok. Jangan tak pergi. Nak? Orang garik ngisi duduk atas surah, atas balasah. Duduk atas masjid, kita buat main. Orang kata bodoh nak marah. Nak kata cerdik, sekolah tak tinggi. Itulah. Nak? Patutnya buatlah tambah. Nak? Tambah ceramah, tambah apa ni? Tambah main. Budak-budak muda nak gila babi habis dah. Nak buat main pula, tak ada benda-benda pun dah janang habis. Nak? Inilah. Benda perosok. Ni serangga perosok. Serangga perosok dia kena tindak. Kena sengit. Dalam semayang pun Nabi suruh katok. Tak usah kata luar semayang. Kalau serangga tak perosok ni. Dalam semayang suruh katok. Nak? Ataupun kita tengah berjalan lagi, tak beda. Ada juga kita. Nak? Dato' Imam rokok dah, dia baru sampai. Baru masuklah surah. Oh, dalam jalan. Allahu Akbar. Tiga dalam satu. Dia pakai ipung sekaligus. Nak? Tak sah. Dia gaduh, tak sah. Nak? Al-ajalatu minas syaitan. Gaduh tu, kebanyakannya hasutan syaitan. Dia gitu. Dia dah udah kita dah kerah-kerok gok nak semayang juga. Dia nak suruh punah cara lain tau. Mula tak mahu semayang. Dia kata tak sagi lah. Main tu jom. Kita kerah juga. Nak pergi juga semayang. Dia suruh takbir dalam jalan. Dia suruh punah kot tu pula tau. Nah, kita pun dah. Tu imam kot dah. Takut ladang eh. Dalam jalan kaki kiri baru sampai dalam saf, kaki kanan tak sampai lagi. Allahu Akbar. Dak molek-molek ada dah. Dia pakai capu gitu. Nak. Hukumnya lelah saja semayang. Dah mana kena qada kalau kita yakin buat gitu. Kalau kita tak yakin zaman dulu ada dak kuat gitu ah. Dah qada lah tu, perbanyakkan sunat. Kalau kita yakin sekian bulan memang kuat gitu ah. Hari ni kita ingat wajib kita qada. Nah, jadi lelah saja. Tak jadi, dia mesti berhenti dulu. Tak down sudah. Tak nak buatkannya tak down. Niat kita nak berjemaah tu satu pahala besar di sisi Allah. Tak down juga, tak iman diakat pahala. Tak jadi gua ni. Nah, selama belum salam, ataupun dia kata tak iman nak salam lelia. Tayat akhir, bunyi fil alamin innaka hamid. Takkan aku nak beri betul dulu dalam jalan bahandar. Nah, dalam jalan bahandar pakai ada sah semayang. Tak sah semayang. Takbir tak. Tak jadi. Dia panggil tak berlaku pun semayang. Dah. Yang kedua, melafazkan ketika menghadap ke arah kiblat. Kena menghadap kiblat. Melainkan semayang yang dimaaf tak menghadap kiblat. Nah, semayang sunat. Itu lain lah. Nah. Sembahyang namun semayang sunat dalam perjalanan. Nah. Sembahyang khauf, semayang takut. Semayang dalam perang. Nah, itu lain. Semayang biasa ngadap kiblat dulu baru takbir. Yang ketiga, takbiratul ihram mesti dengan bahasa Arab. Mesti Allahu Akbar. Tetapi dikiranya seorang itu tidak mampu menyebutnya dalam bahasa tersebut dan tidak mampu mempelajarinya pada waktu itu, maka bolehlah diterjemahkan kepada mana-mana bahasa yang dikehendaki yang mempunyai maksud yang sama dengan takbiratul ihram tersebut. Jadi kalaulah baru masuk Islam, kata ulama lah, tak boleh lagi nak sebut kalimah Arab Allahu Akbar, sebutlah kalimah bahasa diri sendiri. Tak boleh. Dah nak sebut lagi. Melayu baru masuk Islam. Ha, sebut Melayu dulu. Allah Maha Besar. Ha gitu. Ha, ha Maha. Melayu dia ke ada Islam? Nak. Ha, jangan kata Melayu Islam lain jangan. Melayu-Melayu dia bahasa ris. Ha. Islam ni cara hidup. Melayu tak boleh ubah. Islam dia boleh ubah. Nak. Cina boleh masuk Melayu? Mana boleh? Nak. Mata sepek situ lah. Mau masuk Melayu pun. Nak. Ha. Keling nak masuk Melayu. Tak boleh. Masuk Islam. Melayu daripada keturunan. Nak. Mak Melayu, ayah Melayu, anak memang Melayu. Tapi kalau Islam tidak keturunan. Nak. Mak Melayu, mak Islam, ayah Islam, anak Hadari. Ha, ha dia gitu. Nak, kita boleh tukar-tukar agama, cara hidup kan? Nak. Puas dah cara hidup Hindu. Dia tukar cara hidup Kristian pula. Tapi dia nak jadi orang putih, tak boleh dia keling. Ha, dia gitu. Jadi Melayu jangan kata Islam. Islam cara hidup. Nak, cara hidup hak dia amal tu dah. Dah tulis di IC, waktu bukan. Itu bukan cara hidup. Dia tulis di IC Islam. Tapi cara hidup dia orang putih. Dengan rambut celup merah, dengan pusat jelir, dengan minum arak, dengan disko mok. Itu orang putih. Ini cara hidup dia orang putih. Bukan Islam. Jadi, siapa yang tak boleh bahasa Arab, bahasa orang putih lah kalau dia orang putih. Bahasa Kampuchea kalau Kampuchea. Bahasa Tamil kalau Tamil. Menunjukkan Allah tu Tuhan Maha Besar. Nah, ha. Pasal apa? Baru masuk Islam ataupun lama dah masuk tapi tak ada orang mari mengajar. Nah. Ha. Dia duduk dalam hutang orang asli. Nah. Ha. Walau bagaimanapun dia tetap wajib belajar melafazkan takbiratul ihram menggunakan bahasa Arab bila dia mampu berbuat demikian. Jadi bukanlah siapa bila-bila takbir bahasa orang putih bahasa keling. Eh? Lepas pada tu belajar dah. Katakan dia boleh. Dia tak ada nak belajar untuk semayang asar dengan maghrib dan isyak. Dia dang nak belajar untuk semayang subuh. Maka subuh wajib dah. Dia sebut bahasa Arab. Pasal dia dang belajar dah. Ha, dia gitu. Tapi perkara ni jarang berlaku lah ni masalah orang baru masuk Islam. Ataupun umat yang duduk jauh daripada ulama. Nah, duduk di gunung ganang tu. Ha, dia cuma orang ajar dia kalimah syahadah saja. Nah, orang suruh semayang 5 kali sehari. Tak dang nak ajar takbir lagu mana. Nah, dia gomor lagu-lagu mana pun sah. Yang keempat, dia hendak mendengar kesemua huruf yang dilafazkan sekiranya pendengaran itu dalam keadaan yang normal. Ha, ini ya. Kita kata dari takbir tak bunyi. Mulut gerak. Keng terbuka. Ha, lidah nampak dah gigi tubik buang. Tapi tak bunyi pun di telinga. Tak sah. Sebab takbiratul ihram mesti kita dengar sekurang-kurangnya 8 huruf alik lam lam ke alik kaf berak di telinga kita sendiri. Kereta TM838. Jadi ingatlah hari ni banyak kesalahan budak-budak kita, orang tua kadang-kadang takbir tak bunyi. Nah, takbir tak bunyi. Dia mesti bersuara. Dia buka mulut. Kita duduk sebelah dia, eh tak ada tu. Kalau orang bisu bunyi, bunyi. Dia tak bunyi dulu. Ha, ni tak sah. Tak sah ni dengan ittifaq. Nah, dengan sepakat. Kerana takbir Allahu Akbar. At-takbir huwa al-lafzu. Al-lafzu huwa sautu. Takbir itu dia lafah. Lafah itu dia mesti bersuara. Nah, suara ni benda yang keluar daripada rongga mulut anak Adam. Dan didengar isma' al-isma' linafsihi. Memperdengarkan syaratnya. Telinga kita sendiri. Allahu Akbar. 4-8 huruf mesti dengar. Dalam keadaan normal, maksudnya dalam keadaan tak bising. Kalau dia semayang dekat bising. Allah. Wai, lalu mutus ikat. Nah, mek rempit. Ha, jadi akbar tak dengar lah. Tapi kalau tak lalu mutus, dengar. Asaf dah gitu. Faham lagi? Ha, semayang kat mesin, kat kilang, kat apa tak. Kat bising. Mana boleh nak takkan nak tapi Allah. Nak suruh dengar kau. Dah bising mesin. Nah, ha, jadi rohok pula gitu. Jadi takbir macam biasa. Bising mesin, bising motor, bising apa. Jadi tak dengar. Lepas tu kira-kira sah. Tapi hak ni senyap tak dengar kak. Bunyi wah, wah, wah gitu. Ada. Macam gatu bunyi. Nah, apa benda? sound effect itu bi. Nah, alik lang lang he alik kat ber Allahu Akbar. Dia kuat sikit lah. Jangan kuat macam tu imam. Kalau kuat terlajak, makruh kata ulama. Kalau pelahang siapa dak dengar, dak sah. Kat mana kita nak? Kuat ada juga kuat. Ganggu orang Allahu Akbar. Yang ingat tu imam. Dikikir. Ha. Ha. Tu nak dengar. Ha. Ha. Nah. Jadi kalau kuat doa lalu mengganggu orang makruh. Nak siapa terdengar macam kuat tu imam makruh dah lagu tu, tapi taklah batal sembahyang. Baik dia dah pula. Ah ni tak bunyi tu. Wah, hang bunyi. Ada ha gitu. Makan lada. Makan lada ke apa? Nah, ha. Dia sepakat sahabat dia kena berlafaz. Nampak? Dia kena berlafaz. Jangan buat dak bunyi gitu. Nah. Dia syarat menggerakkan bibir saja ialah untuk orang yang bisu. Orang bisu wajib menggerakkan bibir ni. Eh, dia dah nak baca pasal bisu, maka ulama kata wajib gerak bibir. Awak gerak bibir. Tak apalah. Isyarat Allah Akbar ni kita gerak bibir juga. Tapi dak balik belasan ke? Ha, ha. Balik pasir panjang. Kalau balik belasan ke boleh kata bisu. Nah, awak gerak mulut. Betul semula. Allahu Akbar. Tapi jangan kuat. Ha. Kalau makmum istimewa jangan kuat. Tapi jangan pelahang siapa tak dengar. Tak usah semayang. Nah. Ha. Tapi jangan kuat sampai ke makruh. Ada makmum dia kuat sangat. Allahu Akbar. Ha, gitu. Jadi sama untuk imam. Imam saja takbirnya kuat. Takbir rokok, takbir sujud. Tapi kadang-kadang imam kohol. Kohol imam. Allahu Akbar. Tak boleh dengar. Makmum 6 orang tak apa. Kalau 60 orang. Nak. Ha. Seluruh tak imam macam ke. Tak boleh gaji. Ha. Yang kelima hendaklah disertakan dengan niat. Ketika melafazkan takbiratul ihram. Sebagaimana yang telah disebut. Jadi khabar dari itu dah. Masalah niat. Dimukaranah disertakan di dalam takbir. Masa takbir. Aku semayang fardu isyak. Aku semayang fardu maghrib. Sahaja aku semayang fardu zuhur. Gitu. Dalam takbir. Baik. Habis dah masalah takbir. Nah. Yang keempat. Membaca Fatihah. Fatihah merupakan rukun bagi setiap rakaat. Semua jenis semayang. Semua jenis semayang. Fatihah menjadi rukun. Semayang biasa. Semayang fardu ni lima waktu. Fatihah menjadi rukun. Semayang sunat pun wajib baca Fatihah. Tak baca Fatihah tak sah semayang sunat. Padahal semayang sunat je. Tak buat tak apa. Tapi bila kita buat, mesti baca Fatihah. Nah, dalam sunat ada rukun. Dalam sunat ada wajib. Nah, dalam wajib ada sunat. Dalam wajib ada sunat. Nah, macam mana? Baca Fatihah wajib. Dan benda sunatnya? Sunat wakaf. Pada tempat wakaf. Harus wasal. Ha, dia gitu. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tiada sah sembahyang yang tidak membawa surah Al-Fatihah. Tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi la salata ni tiada sembahyang. Tiada sembahyang la yasihha. Tiada sah la yasihhu, tiada sah. Tak sah sembahyang. Nah. Ha. Atau tidak berlaku sembahyang. Semayang yang lain daripada semayang biasa. Semayang jenazah. Wajib baca Fatihah. Wajib Fatihah. Nah. Semayang gerhana lain daripada yang lain. Wajib Fatihah. Nah. Basmalah. Basmalah ni iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita panggil basmalah. Allahu Akbar namanya takbir. Nah. Bismillahirrahmanirrahim itu ucapan. Namanya basmalah. Nah. Adalah satu ayat daripadanya. Oleh itu tidak sah bacaan Fatihah yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekalipun kita baca perlahan, tak apa. Ha? Fatihah kita baca kuat, Bismillah kita baca perlahan. Kita berdiri, kita kata Bismillah perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak, ha, baca perlahan. Tak ada masalah. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i, sunat baca kuat juga. Sama dengan Fatihah. Nah, bismillah satu ayat daripada Fatihah. Nah, ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah, dengan sanad yang sahih daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW mengira bismillahirrahmanirrahim sebagai satu ayat daripadanya. Dan banyak lagi lah hadis-hadis seperti hadis riwayat Daruqutni, hadis riwayat Baihaqi, hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud, bahawanya Nabi SAW mengirakan al-bismillah ini dan membaca bismillah adalah daripada surah Al-Fatihah. Syarat-syarat sah membaca Fatihah. Dah? Ha. Beberapa syarat yang mesti dipenuhi ketika membaca Fatihah. Dah? Ha. Dia ada syarat-syaratnya. Ha. Macam tadilah. Kita ingat takbir tadi, jangan kita panjangkan alif Allah tu, jangan panjang. Nah, lam tu tak apa panjang, Allah jangan panjang. Jangan Allahu Akbar, tak jadi gitu. Nah, A tu jangan panjang. Setengah imam tu dipanjangkan Allahu Akbar. Mana boleh? A tu jangan panjang, Allahu Akbar. Nah, nak dengar betul tak betul dengar hak tu imam kau baca tu. Ha, tu comel. Nah, tidak berakik. Kita tengok-tengok balik. Takbirnya comel, akak tangannya comel, saktahnya comel, rokoknya comel, itulah contoh. Hak tu turun temurung tu. Nah, ha, tengok dia. Disebut lagu ni Allah Akbar. Tak macam kita melepeh-lepeh yang jauh ni. Allahu Akbar. Jadi ha, tu mari dua ni pulak. Nah, ha, jadi jangan lepeh sangat. Dia bukan bahasa Jawi, dia bahasa Arab, bahasa Sama'iyah. Bahasa dengar murid Arab, dia lebih menguasai. Nah, ha, kita dengar tu imam Madinah, kita pergi Madinah. Nah, orang yang pergi Madinah, boleh-boleh je. Allahu Akbar. Boleh-boleh je. Tak ada Allah, tak ada panjang. Ha, jangan panjang-panjang lagi tu. Sebab bila kita panjang, dia jadi makna lain. Nah, alif ni, lepas tu baris di atas, dia banyak makna. Dia ada makna alif istifham, makna alif tanya. Nah, jadi kita panjangkan alif yang telah ada, bermakna ada satu soalan buat kita. Allahu Akbar. Adakah Allah Maha Besar? Ha, tidak jamin ni. Ataupun alif nida. Nah, alif panggil. Hey Allah yang Maha Besar. Dah ada panjang. Macam Zaidun Fiddari. Nah, wahai Zaid yang duduk dalam rumah. Nah, tak boleh. Alif bermakna panggil. Nah, ataupun adakah Zaid ada dalam rumah? Ah tu. Jadi jangan panjang. Allahu Akbar. Tak ada masalah. Nah. Ha. Jangan kita jauhikan dia. Nah. Ha. Nak suruh ah tu bunyi betul dengan harakat bagi di atas sampai jadi lebih pada hak. Tak. Ah tu terus pergi. Allahu Akbar. Sah dah. Tak ada orang kata tak sah. Yang kata tak sah tu guru-guru setengah-setengah guru. Tajwid dia tak faham masalah ni. Ha. Dia jangan sambal. Allah jangan gitu sudah. Ha. Nah, jangan panjang. Ah tu jumpa ngelang selalu. Allahu Akbar. Selalu. Jangan Allahu Akbar. Ah tu nak gitu ni. Pap genyuk gitu. Nah. Ha. Jaga-jaga. Baik. Pertama, pembaca mesti mendengar bacaan itu sekiranya dia mempunyai pendengaran yang normal. Mana orang yang telinga tak pekak, maka dia kena dengar huruf Fatihah daripada Ba sampai kepada Nun. Semua huruf, 156 huruf. Ba sampai ke Nun. Ba mana? Ba, Bismillahirrahmanirrahim. Mula dengan Ba. Akhir sekali, Walam Balin. Nun belakang. Nah, antara Ba dengan Nun 156 huruf kena dengar di telinga. Nah, jangan awak sosek-sosek macam tadi ha ha ha bunyi atau bunyi sweh sweh sweh sweh gitu. Dada rokok. Nyanyi sangat. Baca molek bismillah. Walaupun perang tak apa dah. Bukan mesti kuat, mana kuat tu siapa dengar dia orang sebelah orang belakang. Dengar di telinga. Nah, bukan bisi. Siapa nak dengar benda. Nah, dengar dia dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ha, tak apa dah kita. Nah, jangan sampai kuat sangat. Tidak bunyi-bunyi. Seng, seng, seng, seng bunyi. Macam orang nak buang angin tayar. Nah. Ha. 156 huruf. Nah. Ha. Sekarang campur dengan huruf tasydid lah. Dia ada 14 huruf sa'du dalam Fatihah. Kalau tak masuk huruf sa'du, huruf sa'du juga satu huruf, 142 huruf. Tapi asal sa'du ni dua huruf. Nah, disenyawa dalam tu. Jadi capu 14, 156 huruf. Nah. Ha. Kiraat jumhur ulama 156. Kiraat kita kiraat jumhur ulama 155. Kita bacaan Asim 156. Kat mana beza? Kita ma tu kita ada alif. Nampak tak? Maliki yaumiddin tu bacaan Asim. Nah, ha, ada pun jumhur ulama yang ramai daripada imam-imam, dia tak baca ma itu. Dia tak ada alif. Maliki yaumiddin teruk. Nampak? Jadi 155 huruf. Ha, kita maliki yaumiddin 156 huruf. Dua-dua bacaan tu sah belaka. Jadi kalau kita pergi sembahyang ada tu imam dia tak baca ma panjang, dia baca terus. Ingat ada dia baca gini. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Tak ada maliki yaumiddin. Tu maliki yaumiddin sah tu bacaan jumhur ulama. Dah, dah sama farakah ha. Ingat ada dah. Ha, bacaan betul tu. Dua-dua betul. Daripada imam ha, daripada ha, imam-imam sabaah ha, qura' 7. Nah. Ha. Kita bacaan di tanah Jawi ni bacaan dia Haji Mat baca. Ha, Quran. Qiraat mana? Ha? Siapa tunjuk tangan tu imam? Ha. Ai dah ingat dia bagi yang Jepun. Nah. Ha. Tak, kita bacaan mana? Hafaz. Imam. Imam. Tu hafaz tu rawi tu. Asim, ha, ingat dah. Kalau orang tanya, kita pun tak kerti juga. Dan membaca ni, membaca Fatihah, baca Quran ni, kira'ah mana? Ha, kira'ah hafaz. Ha, perawinya. Nah, ha, imamnya Asim. Nah, ha, imamnya Asim. Nah. Ha. Baik. Jadi bacaannya mestilah secara tertib mengikut susunan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Jangan langgar tertib. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, di samping meraikan makhraj, tempat keluar huruf, dan menzahirkan bacaan yang bersabdu. Ha, dia gitu. Ini dikatakan tertil, iaitu membetulkan makhraj dan meraikan sabdu. Nah, tasydid itulah sabdu-sabdu orang panggil. Eh, sabdu. Ha. Jadi, kalau kita tersalah tertib, maka kita wajib kena ulang semula. Nak atau tertinggal satu ayat, kena ulang balik ayat yang tinggal. Dan ayat yang telah dibaca tadi tidak dikira. Eh? Makhraj, neh baca makhraj, tempat keluar huruf, neh. Sifat tak wajib kita ra'i kerana payah. Eh, sunat kita ra'i. Itu masalah khafi. Neh, susah. Orang qori pun salah lagi sifat. Nak masih ditegur lagi. Hakim pun dia menjadi hakim musabaqah bila dia membaca kadang-kadang tersalah juga sifat huruf. Barang payah. Jadi tidaklah diwajibkan meraikan sifat. Tapi barang siapa yang boleh membaca dengan meraikan semua sifat huruf, dialah yang paling fasahah. Neh. Ha. Tasydid ni sa'du. Neh, sa'du mesti kena jaga sa'du. Neh. Ha. Dua huruf yang sama, dimatikan satu, dihidupkan satu. Lepas tu dibuat tanda gini sa'du. Nak macam iya. Iya tu satu tu. Jangan iya baca. Iya akan dikau. Iya ke? Nak akan dikau. Nak budu kami sembuh. Kalau baca iya ke, maknanya dau syamsi. Cahaya matahari kami sembuh. Ha, dia gitu. Batu kena jaga baik. Alhamdu maknanya segala puji. Tapi kalau alhamdu dengan he, bermakna segala kekurangan. Hamdun mana kekurangan. Ha, mim, dal. Kekurangan ataupun mana padam. Terpadam. Terpadam itu milik Allah. Jadi gitu. Dengan ha, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha, mana segala puji milik Allah. Kalau alhamdulillah, kekurangan itu milik Allah. Ha, ini bahasa. Jadi syirik dah pula. Lepas tu, tekankan sikit lah. Ha, dalam bab Fatihah. Surah-surah lain boleh tahan, tak pandai. Tak, pasal bukan bacaan wajib. Ha, ni kena tekan sikit lah. Nah, ha, sekarang ni banyak orang ngajar ikhrok, ngajar tu, ngajar ni. Pergilah belajar. Tak, buat guru. Tak rugi. Nah, ha, tak parah. 6 tahun, sekali pula. Faham tak? Ha. Kalau-kalau maknanya tuition, 40 years sebulan. Kalau ngaji Quran, nak daripada buta urut sampai tamat, sekali pula. Ataupun kain flekat selah, cak orang dua. Kena jari sendiri untuk guru. Ha. Sadu tu. Nah. Ha. Macam alamin tu, alamin sekalian alam. Tapi kalau alamin dengan Hamzah, segala yang sakit. Ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Tapi rabbil alamin dengan A, yang mentadbir segala orang sakit. Benda gawas kita. Ha. Itu biasa nampak. Alam maknanya seksa. Nampak? Fabashirhum bi'azabin alim. Maka khabarkan kepada mereka dengan azab yang sakit, yang pedih. Alim. Nampak? Dengan A. Nah? Kalau alamin, alam. Alamin yang sakit. Nah, jaga-jaga. Benda-benda lagu itu. Hendaklah dia melafazkan satu kalimah itu dengan lafaz yang tidak mengubah makna. Sekiranya dia melafazkan dengan satu lafaz yang tidak mempengaruhi kesahihan maknanya, maka fatihahnya tidak batal. Kalau berubah tapi tak lari maksud, taklah batal. Nah, tetapi wajib diperulangkan semula. Nah, macam alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Nah, tak berubah makna. Tetapi wajib kena ulang semula alhamdulillah gitu. Hendaklah dibaca dalam bahasa Arab dan tidak sah dibaca dengan terjemahan, kerana terjemahan itu bukan Al-Quran. Nah, adapun takbir bukan Quran. Boleh kita terjemah sekadar mana yang kita belum dah belajar. Adapun Fatihah, kalau tak boleh baca, maka diganti dengan ayat lain yang kita ingat. Tak boleh yang juga nak sebut baru masuk Islam, mah sebutlah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah waqaf. Ah, dia gitu, maaf. Patu belajar Quran. Nah, masalahnya kita ni hak bukan kata baru masuk Islam, lama dah Islam. Daripada kecil. Lama lagi tak pandai baca Quran. Dah nak pergi surau dak dang pentarama dia main gitu gini. Tak. Ah, bagi kampung, hak darat-darat nu di kibarat masuklah kampung. Nah, ceramah tak boleh, ngajar dah boleh. Ada satu kampung tu sekat tok guru tak mahu ngajar. Bubuh dengan kayu ngapo letang dengan jalan. Kalau ustaz tu nak ngajar nak kata, la ilaha illallah. Siapa begitu semua gila babi kat kampung ni. Nak dengar-dengar khabar diupah 20 ya seorang. Amat dah muka. Kampung tu tak payah dah pakai wak jerak je kampung tu. Nah, siapa nak kata ustaz nak pergi ngajar? Bukan ustaz nak pergi ceramah politik. Nak pergi ngajar fardhu ain, nak kenal Allah, nak kenal huruf alif betul, nak katok, la ilaha illallah. Nah, ha. Tak patut katok orang nyanyi, nak. Orang nyanyi lah kampung. Tak patut kita katok tangan telur semelang, pakak berok bawah stih ramai-ramai. Tak, jadi tak jadi nak nyanyi. Bacaan mesti dibaca dan disempurnakan ketika dalam keadaan berdiri. Sekiranya dia rakak dalam keadaan bacaan fatihahnya belum sempurna, maka bacaan fatihah itu adalah batal dan wajib diulangi semula. Biasanya berlaku pada penghujung fatihah. Nak derah punya pasal, kejar tu imam. Nak walak baling tu dalam turung. Walak baling tu. Biar walak baling tu, nun kita sebut dalam qiyam. Ghairil maghdubi alaihim walak baling. Tubik nun, baru boleh turung. Dakdang sudah. Nak, dakdang sudah tu imam rakak. Dakdang sudah. Tak ada apa-apa. Dikir malah dia nak tambah. Dakdang malah nak tambah. Nak. Dakdang. Dia betul apa? Setu satu penyakit. Satu penyakit lagi. Ditakbir. Allahu Akbar. Dakdang rakak terima kat kepala. Jadi rakak pula. Pasti lebih pada rajin. Pasti agak semayang. Nak. Dato' Imam naik dah mungkin ikut. Dia pergi rakak. Dia dakdang dah. Macam-macam penyakit. Batu tu Imam. Kalau kita ni ada orang baru nak rokok, kita tunggu sedikit. Sunat kita tunggu ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa dipanggil. Nah, ha. Tolong-menolong dalam bab kebajikan dan takwa. Kita tengah rokok, kawan kita baru naik seorang, kita buat rokok lama sikit. Tak. Ha. Sunat gitu. Nah, kita tengah imam, kita tengah rokok. Dia baru nak takbir. ni petang-petang dia nak tabir, ah dah aku kira apa, aku tiga kali dah kan, subhanallah subhanallah rabbil azim, akailah ha, sunat lanjutkan sedikit, tambah dua kali tasbih lagi, dah tambah dua kali jadi kan subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, kawan tu rokok dah ha, tolong dia nak ha, tu satu kena jaga imam. Makmum pula bodoh sombong, kawan tu duduk tunggu dalam rokok ni wakilah kain pula, wakilah kain buka semula, cek sokok piyoh lengang baju betul, lepas tu makmum bodoh sombong, ada orang duduk tunggu lama ni nak, kadang-kadang sapa dalam soh tu imam pun buat ha, tunggu setah eh ditikat pula tengah kan ha, start injing ha. Nah, ha, jadi sunat tunggu dalam tahiyat akhir, sunat tunggu. Dengar orang tengah basuh kaki, kita tayak akhir dah ni. Fil alamin innaka hamidum majid. Tambah baca doa biar panjang kan. Biar dia mari. Nah, baru kita salam. Ha. Jangan buat macam biasa. Di dalam takbir, Allahu akbar, takbir takbir kuat sikit. Bila imam tengah tayak akhir, makmum takbir kuat sikitlah. Nah, supaya dia dengar kita dah masuk, dia pun assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ha gitu. Ha. Hak kaki-kaki hak ha, bukan kroni kita, kita salam degah-degah. Ha, ha. Nah, kita dalam rokok dah, dah dia baru sapa je kaki. Nah, dia baru ah ha, kita asami Allah di mana dah. Aman nak tunggu kemu. Ha, ha. Sekiranya orang yang semayang itu tidak mampu membawa Al-Fatihah disebabkan dia bukan orang Arab atau sebagainya, orang putih, orang Afrika, orang Jepun, orang Melayu, maka dia boleh membaca 7 ayat Quran yang lainnya yang hafaz bagi menggantikan bacaan Fatihah tersebut kalau boleh. Sekiranya tidak menghafaz sedikit pun ayat Quran, maka hendaklah berzikir pada Allah sekadar panjang bacaan Al-Fatihah kemudian dia rokok. Katakan Fatihah itu 1 minit, maka tasbihlah 1 minit. Dan dia nak tasbih, ingat Allah saja. Ha, kata begitu, Allah, Allah, Allah. Sekadar mana orang baca Fatihah, rokoklah. Pasal apa tak dalam lagi Fatihah. Nah, cukup mudah Islam ni. Tak boleh nak kata apa juga. Nak diam ni tu sekadar Fatihah. Lalu nak sebut benda baru masuk Islam. Nah, yang kelimanya rakaat, wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan. Sedang gedak ni. Ditanya bagaimana aurat dengan anak tiri lelaki suami dengan saya isteri yang kedua, isteri kedua dan anak-anak perempuan saya. Ha, baik. Dia isteri yang kedua, anak laki dia, suami dia dengan isteri pertama. Nak, aurat tu lagu mana? Nak, aurat tu lagu mana? Ha. Dia kahwin dengan seorang laki-laki yang telah ada isteri. Madu dah. Isteri dia tu ada anak dah. Nak, anak laki-laki. Dan dia dengan anak suami dia tu kan. Nak katakan dikira anak suami. Neh, anak suami. Ha? Maka hukum anak diri lah. Anak diri dah. Anak diri tak ada masalah. Neh, aurat macam mahram. Neh, aurat macam mahram. Boleh tengok rambut, boleh tengok lengan, boleh tengok bau, boleh tengok kaki. Macam mahram, macam mak kita. Neh, pasal apa? Anak tu adalah anak suami kita. Kan? Anak suami, anak diri lah. Ha. Syaratnya kita dijima oleh suami itu sekurang-kurangnya sekali. Nak? Ha. Anak-anak kita pula kan ni? Anak-anak kita. Nak? Anak kita tu anak siapa? Anak suami tu le. Nak? Anak suami tu. Suami kita ke anak suami lain? Kalau anak kita hak lain dah, kita nikah dengan suami tu, kita ada anak dah. Adik-beradik tiri tu. Ha, dengan anak suami kita tu. Tapi kalau kita nikah dengan suami itu, boleh anak pula. Lepas tu anak dengan madu kita, lepas tu adik-beradik sepok mak lain. Nah, ha, habis. Ha. Apa bezanya ia bertitik dengan ia tidak bertitik? Ha, dalam ayat. Contoh saya dah ingat. Dia kata. Ha. Ha. Beza. Ni ada silap mata ke apa ni? Ia titik dengan ia tidak titik. Ada beza tak dia ni? Dalam Quran. Ia titik dengan ia tak ada titik. Ia belaka tu. Ha, kalau dia kata alik, rupa ia tu lain. Nak? Ada beza tak? Beza gua ni, Pak Cato. Aula. Ha. Dengan ia ada titik tak? Ia bertitik, ia biasalah ada titik. Tak? Ha. Yahdi. Nah, Yahdi, Yahdi. Ia ada titik. Huda. Ia tak ada titik. Hedal. Lepas tu diwak macam gaya tak? Huda. Ha. Ia tak ada titik dia panggil. Bacanya alif. Nak? Huda. Kalau ia bertitik, Yahdi. Ia, he, dal, ia bertitik. Yahdi. Ha. Itu beza. Bacanya baca ia lah. Kalau ia tak ada titik, baca alif. Nak kenal tak ada ia tak ada titik, ia ada titik. Katakan dia tak ada titik belaka. Boleh kenal. Kalau sebelumnya berbaris bawah, maka ia bertitik. Kalau sebelumnya baris di atas, macam huda, maka alif. Nampak? Ha. Itulah takut ditanya orang lain. Wallahu'alam. Apa hukumnya menggunakan sikat rambut yang diperbuat daripada tanduk kerbau? Dah? Ha. Sikat rambut daripada tanduk kerbau. Tanduk kerbau. Ha. Tanduk kerbau boleh lah. Dah? Tanduk kerbau boleh. Tanduk lembu boleh. Tanduk orang pun boleh kalau ada. Faham? Syaratnya kerbau itu disembelih. Kalau kerbau itu tidak disembelih, jadi bangkai. Faham? Tak boleh nak sama. Kulit boleh jadi suci. Tanduk tak boleh. Tapi kalau kerbau yang telah disembelih, boleh buat sikat, boleh buat butang baju. Orang dulu dia buat sikat, dia buat butang baju. Dia buat ulu kerih, ulu golok. Tak, kerih tak salah. Golok-golok. Faham? Kerih kacar. Faham? Ingat tu, kerih tak ada dah ni eh. Ha, jangan ingat sangat ke kerih-kerih ni. Ha, gelak gambar main kerih. Kalau nak cerah bulan purnama. Ha. Kita suka tau. Jadi boleh lah. Eh, tapi kalau binatang yang bukan makulat, ulama kata binatang yang kalau sembelih pun tak boleh makan, macam macam apa, macam macam badak sumbu. Ah, tak boleh. Badak najis. Tanduk dia tu. Gajah, ha, najis tak boleh makan. Nah, ha, sembelih pun jadi najis juga. Cuma boleh buat sikat dia, tapi tak boleh bawa dalam semayang. Boleh buat ulu pisang, tak boleh bawa dalam semayang. Faham? Ha, dia gitu. Ada pun tanduk kubah, hak sembelih, tak ada apa-apa. Lepas sikat rambut, bubur dalam kocek semayang. Nah, boleh jelaskan tentang cukai yang dikenakan oleh setengah kedai atau restoran. Contoh semua harga tertakluk kepada 5% cukai pendapatan Kerajaan Barisan Nasional. Haha, itu dia. Mu nak ikut mana? Mu nak ikut pekor ke ikut politik ke? Baik, sebenarnya setengah-setengah restoran ni dia kena cukai pada kita makan. Tak, kita makan-makan-makan RM28, cukai RM20. Nak, siapa pasal apa jadi begitu? Eh? Pasal dia telah dikenakan cukai tergok. Nak custom tak? Nah, cukai ni di bawah custom. Cukai ni tak silap di bawah custom restoran ni. Belakangan. Bukanlah kedai tu sengaja mengenakan cukai tak. Tetapi dia dikenakan cukai oleh pihak kerajaan. Kedai makan. Jadi sepatutnya kedai makan ni tidak dikenakan cukai lah. Nah, tak dikenakan cukai. Sepatutnya kita mengenakan cukai bagi orang yang mengunjungi restoran, supermarket dan sebagainya daripada orang luar, pelancong-pelancong. Itu baru patut. Nak, terutamanya kufar-kufar, bukan muslim, non-muslim. Ha, baru patut dikenakan jizyah, cukai. Nah, ha, Islam ni telah dikenakan zakat bermacam jenis. Zakat ternakan, zakat apa benda ni, zakat fitrah, zakat barang emas dan perak, zakat itu, zakat ini. Tak, jadi tak dikenakan cukai lagi. Jadi cukai untuk orang kafir saja, untuk orang zakat sepatutnya tidak dikenakan cukai. Itu Islam ni, dia telah dikenakan zakat. Nah, ha. Melainkan apa benda ni, bayaran-bayaran yang tertentu dengan sebab kemudahan yang diberikan tu lain. Kemudahan tempat letak kereta, ha, tu lain lah. Dah boleh dikenakan bayaran sedikit. Nah, kemudahan berjual daripada tapak yang disediakan, ha, tu lain. Itu dibenarkan oleh syarak sekadar yang patut. Tak, ni kita makan. Pekedai tu dia bayar cukai, dia beli dah dengan bawang lah, dia semua kena cukai belaka dah. Lepas tu kita makan, dia pun kena cukai, kena bayar ke kerajaan, kita kena bayar ke dia pula. Jadi masalah ni membebankan rakyat. Nah, tidak baik di sisi Islam. Masa dah, dah habis ini dah. Dah 10 minit ke dah, setengah jam lagi. Tak dah dah. Berpuluh-puluh dia ada ni. Eh? Semasa sedang semayang jemaah, seorang itu terlupa untuk berniat mengikut imam. Adakah sah solatnya? Ya, sah. Dia terlupa niat semayang jemaah, sah semayang ni. Yang tidak sah ni orang yang sengaja tidak mahu niat mengikut imam, kemudian bila selesai bacaan dirinya, ditunggu qadar masa yang lama sebelum melakukan rokok, untuk rokok bersama dengan imam. Ini barulah membatalkan semayang kerana diam yang panjang. Nah, kerana mengikut imam tanpa niat ikut imam. Ada pun orang yang matang nak semayang berjemaah, tiba-tiba lupa nak niat berjemaah, dia pun semayang seolah-olah dia semayang berjemaah. Tidak membatalkan semayang. Tak ada masalah, sah semayangnya. Adakah salah seorang remaja itu mengikut gaya pemakaian barat dan hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini masalah hati. Jadi gini, barat ataupun timur tidak ada menjadi kesalahan. Nah, barat, timur, utara, selatan tidak menjadi salah. Asalkan tidak bercanggah dengan syariat Islam. Jangan terlibat dengan soal haram, dengan terlibat dengan soal kemungkaran. Kalau kita ikut timur, kita ikut timur, katakan ikut Arab lah, pakai jubah, tapi tak semayang, tak jadi apa juga. Ikut fesyen barat, pakai seluar jeans. Nah, pakai baju kemeja. Nah, tak pakai serban, semayang tak pernah tinggal. Alhamdulillah. Dia gitu. Tapi kalau dia semayang tak tinggal, pakai pula sunnah Nabi dua kali pahala. Nah, baik. Hak kata salah-salah ikut barat, ikut timur, selatan, utara yang canggah dengan syariat. Seperti memakai pakaian yang mendedahkan aurat. Nah, pakai orang pakai seluar ketat. Pesen barat, seluar ketat, haram, kena laknat. Pasal apa haram? Bukan nama jin seluar tu jin. Bukan kerana branded seluar tu. Kerana mendedahkan aurat. Dedah lagu warna tak nampak. Mendedahkan juzuk ataupun bentuk tubuh. Aurat tak boleh mendedahkan bentuk tubuh. Walaupun tak nampak kulit. Jadi dua syarat. Yang pertama, tak nampak warna kulit. Yang kedua, tidak nampak bentuk tubuh orang perempuan. Walau laki-laki seluar ketat nampak punggung puing makruh. Nah, orang perempuan haram. Nah, pakai nampak pusat, pesen barat, haram. Walaupun hati Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Tak ada kira. Nah, janganlah kita kata hati baik. Nampak je gini ni aku seluar cari. Nampak batu kotak-kotak. Tapi aku, hati aku, ingat Allah sama. Tidak jadi gitu. Nah, maknanya hatimu saja, batinmu saja ingat Allah. Zahirmu ngaruk, tak boleh juga. Kerana Nabi ni datang nak mencempurnakan akhlak kita. Maka di antara akhlak itu zahir dan batin. Nah, zahir dan batin. Nabi kata, "Abu istu li utima makarimal akhlak." Aku ni diutus supaya nak menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, zahir batin. Bukan batin saja. Munafik itu main nombor ekor. Baik, hati baik. Tu neraka jahanam lah lagu tu. Nah, ya, dia kalau hati baik takkan main nombor ekor. Kalau hati baik takkan mulut caru. Kalau hati baik, hati berjuru, hati bersih, takkan dedah aurat. Nah, dia gitu. Dia sepasang kan tu. Macam enjin lah, enjin kereta. Mu tengok ya bapak tu biar asap keluar. Enjin somel. Mana boleh, mesti je tak pakai. Nah, kokang-kokang mampu, kokang-kokang mampu. Munapok ya mampu mau kat traffic light Injin spesial. Orang bodoh nak percaya. Pandangan ustaz mengenai pinjaman PTPTN. Kabar tak modah, adakah dibolehkan? Pinjaman. Ni pinjaman nak buat benda. Pinjaman nak belajar. Kalau dikenakan maknanya riba, tak boleh lah. Tak. Kalau kenakan duty saja, cukai apa benda ni, bayaran duty apa benda ni, perkhidmatan tu lain yang berpadanan. Kalau mana interest, nak interest yang telah tetap 8%, 10%, itu adalah riba. Nah, tidak dikira darurah dan tidak boleh belajar. Banyak pak kamu belajar tak payah riba boleh belajar. Nah, bukan wajib tak belajar. Jadi tak risiknya seeh nafas ke mana, seeh nafas jadi lemah jatuh, jadi rebah, itu baru darurah. Nah, pandangan mengenai perkampungan hadari yang akan diadakan di Terengganu, boleh tak kita pergi? Gi. Nampak. Kalau tidak pergi kan jadi pasal lain. Nampak. Pala bacah ni pun pi sama, jangan tak pi. aku nak habaq mai kat hang.